tak percaya, ku rela korban jiwa raga. Kini saat yang penghabisan, ku harap kau datang kepadaku. Berulang kali ku nyatakan aku sayang padamu. Berulang kali ku meminta, peluklah, belailah daku. Oh, itu tak pernah terjadi. Semua harapan belaka, nafasku yang terakhir ini hanyalah kutujukan pada. Semua harapan belaka, nafasku yang terakhir ini hanyalah